Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Setelah kita menjelaskan mengenai al-munada dan juga hukum-hukumnya, secara globalnya sudah kita ketahui bahwasanya munada terbagi menjadi dua. Munada yang mabni sama munada yang mu'rab. Mabni apabila munada tersebut apa? Barakallahu fikum, munada ada yang mabni ada yang mu'rab. Kapan munada itu mabni? Mufrad. Nakirah maksudah dua. Paham ya, apabila dia itu mufradul alam sama nakirah maksudah. Kemudian mu'rab pada berapa tempat? Mu'rab tiga. Apa? Syabil mudhaf. Mahum? Ya, naam. Jadi munada terbagi menjadi dua. Ada yang mu'rab, ada yang mabni. Nah, mabni apabila? Berupa isim mufrad. Jangan bilang isim mufrad itu. Apabila bentuknya? Mufradul alam atau? Mufradul alam. Mufrad atau? Nakirah maksudah. Nah, jamak taksir itu lain lagi itu, paham ya? Maksudnya itu langsung diambil intinya. Mufradul alam itu kan ma laisa mudhafan wala syabihan bil mudhaf. Sawun kana mufradan au jam'an au musannan, seperti itu. Yang jelas kalau dia bentuknya mufrad, mabniyun ala ma yurfa' bihi. Mafhum? Ayo na'am. Kita lanjutkan. Qala al-mu'alifu asabahullah al-munada al-mudhaf ila ya'il mutakallim. Sekarang kalau munada itu diidhafahkan, disandarkan kepada ya'il mutakallim, bagaimana bentuknya dan ada berapa bahasa, kita lihat. Faslun. Wa idza kana al-munada mudhafan ila ya'il mutakallim jaza fihi sittu lughatin. Perhatikan situ. Pasal yang baru, apabila munadanya itu disandarkan kepada ya'il mutakallim, maka diperbolehkan di dalam bacaannya 6 bahasa. Perhatikan ya, munada kok disandarkan kepada ya'il mutakallim, maka diperbolehkan padanya, na barakallahu fikum, 6 bahasa. Ahaduha, yang pertama, bahasa untuk bacanya bagaimana? Karena ada 6 barakallahu fikum. Kita lihat yang pertama, hadful ya'i wal ijtiza bil kasrah. Ijtiza itu artinya iktifa, mencukupkan. Jadi membuang ya kemudian mencukupkan dengan kasrah yang ada di situ. Perhatikan baik-baik, yang pertama adalah hadful ya, membuang ya. Ya mutakallim dibuang. Wal ijtiza au ay iktifa. Ijtiza itu artinya iktifa. Nah, mencukupkan. Mencukupkan dengan kasrah. Nahwu contohnya, ya ibadi wa ya qaumi wa hiyal aksar. Inilah penggunaan yang banyak seperti ini barakallahu fikum. Semula ya ibadi, perhatikan baik-baik ini ya. Nah, munada mudhaf. Tapi mudhafnya pada ya mutakallim ini pembahasannya sekarang. Paham ya? Bagaimana ada 6 bahasa kalau seperti ini bentuknya? Dibuang ya-nya, mencukupkan kasrah yang ada di sini. Belum. Kasrah ini menunjukkan bahwasanya ada ya' mutakallim setelahnya. Terus i'rabnya bagaimana? Kita i'rabnya perhatikan, ya harfun nida mabniyun 'ala sukun, la mahalla lahu minal i'rab. Ibadi munada mudhaf mansubun. Ingat-ingat, dikembalikan hukumnya ya. Munada mudhaf mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim al mahdhufah. Ala ma qabla ya'il mutakallim al mahdhufah. Apa artinya? Nah, barakallahu fikum. Jadi tanda nasabnya di sini. Cuman dibuang ya'il mutakallimnya ini. Paham ya? Kan kasrahnya itu kita ketahui kasrah apa? Munasabah. Kasrah ini bukan kasrah asli ini. Munasabah untuk mensesuaikan dengan ya'il mutakallim. Paham belum? Naam. Sebagaimana sudah kita ketahui kalau munada mudhaf mansub enggak? Mansub. Jadi i'rabnya bagaimana? Ibadi, perhatikan, munada mudhaf mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabala ya'il mutakallim al mahdhufah. ada lafadz al-mahdhufahnya. Kan dibuang sini. Paham belum? Paham insyaallah ya? Nah, kemudian bagaimana kalau sempurnakan wal ya al-mutakallim al-mahdhufa dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sudah selesai urusan. Paham belum? Paham belum? Hah? Paham belum antum? Paham belum cara i'rabnya? Ibadi munada mudhaf mansubun wa alamatu nasbihi ewa, paham ya, dibuang ini ya, jadi enggak nampak, seperti itu dalam ayat itu ya ibadi sama apa itu, ya qawmi pendekan bacanya karena yang dibuang, ini bahasa yang pertama wahuwal akwahiyan aksar, inilah kebanyakan penggunaannya seperti itu. Jadi ketika na'am barakallahu fikum diidhofahkan ya mutakallim, dibuang apa? Dibuang na'am ya'nya, mencukupkan dengan kasrah di situ. Rabbighfirli. Rabbighfirli misalkan tulisannya seperti ini misalkan. Misalkan ya. Ighfirli. Ighfirli. Nah, Rabbighfirli takdirnya ya Rabbi. Takdirnya apa ya? Rabbi. Atau ya ini cuma dibuang. Paham belum? Artinya kan wahai Rabbku ampunilah aku. Paham belum ini? Jadi seperti ini perlu diperhatikan ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana takdirnya ya Rabbana. Paham? Mesti ada takdirnya. Takdirkannya jangan pakai huruf yang lainnya karena huruf nida itu banyak. Tapi ketika dibuang huruf nidanya pasti dan wajib menakdirkannya dengan ya. Rabbana berarti ya Rabbana. Paham? Nah, jadi jangan sampai keliru ya. Jadi takdirkannya harus dengan ya walaupun huruf nida yang lain ada. Naam. Cuman ketika dibuang huruf tidaknya wajib menakdirkan dengan ya. Mahfum? Ayo na'am. Kita lihat berikutnya. Bahasa yang kedua. Asaniyatu isbatul ya sakinatan. Menetapkan ya-nya ada di situ. Nampak. Dan disukun ya-nya. Mahfum. Na'am ma'ruf ini. Perhatikan. Nahmu ya ibadi. Kembali ke asalnya. Tidak dibuang sama sekali. Paham belum? Aslinya kan ya ibadu. Karena mudhaf ya mutakallim ya ibadi. Paham belum? Sehingga ibadi Arabnya bagaimana? Ya seperti biasanya ibadi munada mansub wa alamatun nasmihi fathatun muqaddaratun ala ma qabala ya'il mutakallim wa huwa mudhaf wal ya' dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Paham belum cara mi'rabnya? Naam. Ya ibadi, ibadi, arif. Ibadi munada. Munada mansubun wa alamatun Al-Fathatun Muqaddaratun ada alnya oleh Tanwin no? Al-Fathatun Muqaddaratun Alama Qobla Ya Ilmu Takalim Mahdufa. Mana mahdufanya? Alama mahdufa itu kalau dibuang kalau nampaknya gak perlu mahdufa lagi. Alama Ya Ilmu Takalim. Sudah cukup itu. Antum jangan disamakan semuanya. Yang dilafati mahdufa itu karena dibuang. Arti mahdufa itu dibuang. Yang pertama tadi ya ibadi ya qaumi pendek gitu itu benar-benar antum kata baik alama qabala ya ilmutakallim almahdhufah benar karena yang dibuang. Nah sekarang ya nampak enggak situ? Nampak. Kalau nampak enggak perlu kasih mahdhufah lagi. Tayib. Mahfum soalnya ya. Ayo naam. Kita lihat berikutnya asal satu yang ketiga isbatul ya maftuhatan. Ayo naam. Jadi ya-nya tetap ada tapi di fathah. Nah, tapi seringnya seperti ini barakallahu fikum kalau bertemu dua sukun seringnya. Bertemu dua sukun perhatikan dalam ayat itu nahwu ya ibadiyalladzina asrafu. Aslinya ya ibadi alladzina asrafu. Bertemu dua sukun enggak? Ya ibadi ya-nya sukun enggak? Alladzina sukun enggak di situ? Sukun. Berarti bertemunya dua sukun. Paham ya? Jadi di fathah bertemunya dua sukun ya ibadiyalladzina asrafu ini bahasa yang ketiga. Boleh antum baca seperti itu. Nah, i'rabnya bagaimana? I'rabnya barakallahu fikum. I'rabnya seperti biasanya, munada, mudhaf, mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Dah, seperti biasanya. Wa inna ma hurikat bil fathi litiqa'i sakinain. Hanya saja di harakat fathah kenapa? Karena bertemunya dua sukun. Paham belum itu? Mahfum soalnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu karena dia Naam. Bertemunya dua sukun. Kalau ditanya mana amin duhurnya apa? Mana amin duhurnya istighal mahalli biharakatil munasabah, seperti biasanya itu. Sudah sering jumpai kan? Nah, ketika mudhafar daya mutakallim mana amin duhurnya istighal mahalli biharakatil munasabah, sibuknya tempat dengan menyesuaikan harokat yang cocok. Harokat yang cocok dengannya apa? Kas, kasrah. Harokat yang cocok dengannya kasrah, sehingga antum perhatikan baik-baik. Sebelumnya mesti kasrah itu. Nah, kasrah itu bukan harokat asli, bukan harokat aslinya, tapi harokat apa? Munasabah. Yang asli mana? Tersembunyi. Harokat muqaddarah, ingat-ingat ya. Yang asli mana? Kau tanya. Yang asli mana harokatnya? Tersembunyi, enggak nampak. Nah, terus yang nampak itu apa? Munasabah. Paham ya? Nah, oleh karena itu antum mengi'rabnya bagaimana? Dhammatun muqaddaratun, fathatun muqaddaratun, kasratun muqaddaratun, alama qabla ya al-mutakallim. Berarti sebelum ya mutakalim itu ada yang dimukaddarahkan. Nah, terus yang nampak itu apa? Harokat munasabah, ingat-ingat ya. Harokat apa? Munasabah. Harokat yang menyesuaikan dengan ya mutakalim saja. Paham? Jadi yang mengatakan ya-nya itu, harokatnya itu harokat apa? Asliyah, berarti belum paham. Kalau mengatakan asliyah belum paham berarti. Yang sudah paham mengatakan bukan asliyah, tapi apa? Munasabah. Harokatun munasabah. Paham belum ini? Kenapa? Kenapa? Tetap munasabah. Yang asli tetap gak nampak. Ja'a abi, ra'aitu abi, maratu bi abi. Sama semua kan? Gak nampak. Yang pertama, dhammah muqaddarah. Kedua, fathah muqaddarah. Ketiga, kasrah muqaddarah. Alama qabla ya mutakallim. Nah, gak nampak. Gak akan nampak kalau ada ya mutakallim. Oh ya, kan sudah kita lewati kan? Faktor-faktor yang menghantarkan harokatnya disembunyikan ada tiga. Ima sebabnya karena ta'adur, ima sikol, ima munasabah. Ingat-ingat itu. Ta'adur pada isim maksur, sikol pada isim mangkus, yang munasabah pada isim yang mudah pada ya mutakallim. Sudah lewat belum? Lewat, tinggal diulang lagi. Enam. Kenapa? Ya mutakallim dengan apa? Yang ini dibuang itu? Boleh. Rabbi. Tadi? Rabbi ighfirli. Takdirnya apa? Ya Rabbi ighfirli. Paham belum antum? Jadi kalau antum, kan batangnya antum biasanya biar ya? Antum, Rabbi ighfirli itu atau Rabbi ighfirli langsung? Rabbi ighfirli, karena penulisannya pun biasanya dibuang seperti ini. Kalau dibuang seperti ini berarti kan otomatis takdirnya ya Rabbi ighfirli. Paham belum? Rabbana. Nah, itu dibuang ya-nya saja kan, kalau ini jelas. Mohon? Ya, na'am. Paham belum? Kenapa? Kan aslinya ya Rabbana. Ya? Kalau ya-nya dibuang sama ini dibuang. Ya, ya Rabba gitu. Kalau Rabba, walaupun belum pernah jumpa ya. Cuman kalau dari dikiaskan dengan yang ada yang lainnya, itu ada, cuman seringnya itu yang dibuang itu kalau yang mufrad. Paham ya? Karena Rabbana atina fid dunya hasanah itu juga mungkin kalau dikiaskan bisa karena tanda-tanda sebelum tanda setelahnya yaitu atina, kembali ke kami. Cuman jarang sekali ya, kita jumpai jarang atau bisa dikatakan belum pernah jumpai. Tapi kalau seperti ini banyak. Paham ya? Nah, seperti ini banyak. Paham belum insyaallah ya? Berikutnya naam, ar-rabi'atu yang keempat, qalbul kasrati fathatan wa qalbul ya alifan. Masya Allah, ini bahasa yang keempat ini juga ada juga ternyata. Jadi semula itu ada kasrah kan, semula kasrah seperti ini, perhatikan ya. Ya has mati, perhatikan. Ini sebelum disambung ya. Naam. Jadi barakallahu fikum ya hasrati. Hasrati ini diubah apanya? Ini awalnya gini, seakan-akan gini. Ayo, ini aslinya. Paham belum? Aslinya gini ya. Kasrahnya diubah menjadi fathah. Ya-nya diubah menjadi apa? Alif. Ya hasrata. Paham belum? Ya hasrata. Paham ya? Ya ibadah, kalau pakai tadi mudah biar antum tambah mudah. Ah, ya aslinya gini kan aslinya, ya enggak. Ini dua huruf fathah, ini diubah menjadi alif ya ibadah. Paham belum? Nah, kalau gini bagaimana, kalau gini bagaimana, perhatikan. Bahasa yang keempat ini diubah kasrohnya menjadi fathah dan diubah ya-nya menjadi alif. I'rabnya bagaimana? I'rabnya bawah itu bisa lihat sendiri, bawah itu hasrata munada mansubun wa alamatun nasbi fathan muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim al-munqalibah alifan. Adalah al-munqalibah. Ya mutakallim yang diubah menjadi alif. Al-munqalibah alifan yang diubah menjadi apa? Alif. Paham belum? Naam. Jadi kalau antum baca al-munqalibah berarti alati tanqalib alifan. Ya, benar juga al-munqalibah. Naam. Ala ma qabla ya'il munqalibah alifan li'anna aslahu ya hasrati. Paham belum? Cara i'rabnya bagaimana tadi? Hasrata munada mudhaf mansubun wa alamatun nasmi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim al-munqalibah alifan. Paham belum? Ewan, seperti itu caranya. Alama qabla ya'il mutakallim al-munqalibah alifan. Ya' mutakallim yang berubah menjadi alif. Kan berubah menjadi alif itu kan? Ya hasrata, saya hasrati aslinya. Ini bahasa yang keempat, teman-teman lihat di bahasa keempat. Bahasa yang keempat bagaimana? Diubah kasrohnya menjadi fathah dan diubah ya'nya menjadi alif. Ini bahasa aja ini. Paham belum? Nah, bahasa saja maksudnya itu walaupun kadang digunakan tapi jarang gitu loh. Maksud yang sering itu yang itu, yang sering yang kita jumpa yang muncul itu ya abi, ya akhi. Paham ya? Itu yang sering, tapi ada juga bahasa yang lain itu loh, biar tahu itu tujuannya itu aja. Kita lihat berikutnya. Mafhum belum? Mafhum? Naam. Al-khamis satu bahasa yang kelima. Hatful alifi. Alifnya malah dibuang. Setelah diubah tadi ini. Alifnya dibuang ini. Hatful alifi wal ijtiza'u bil fathah. Dan mencukupkan dengan fathah. Ya ibadah. Gitu. Wah ini kalau ini irabnya tambah seru lagi nih. Irabnya bagaimana? Ibadah berarti. Munada mudhaf mansubun wa alamatun nasmihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim al-munqalibah alifan mahdhufah. Tambah panjang lagi kan? Allah musta'an. Seperti itu. Jadi yang namanya bahasa Arab itu memang ada seninya, terkadang seni bahasa dalam artian itu bisa menggunakan ini, bisa menggunakan itu ya. Nah, tapi ada kaidahnya semuanya. Kita lihat nahwu ya hulama. Ini semula apa semula? Ya hulami. Ya hulami itu aslinya ya. Kemudian kita buang apa? Ya kita ubah kasrah menjadi fathah. Ya hulamai. Ya-nya diubah menjadi apa? Alif ya hulama. Akhirnya alifnya dibuang, mencukupkan dengan fathah ya hulama. Nah itu. Kalau tanya orang hulama i'rabnya apa hulama? Munada mudhaf mansubun wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim al-munqalibah alifan al-mahdhufah. Panjang sekali. Paham belum? Cuma ditambahi al-mahdhufah aja. Paham salah ya? Nah, ini ya namanya bahasa seperti itu. Nah, nanti kita lihat yang lainnya, ini bahasa yang kelima. Jadi bahasa yang kelima ya hulama, ya, itu dibaca pendek seperti itu barakallahu fikum. Nah itu sebenarnya adalah yang seperti yang sebelumnya. Cuman sebelumnya itu kan masih muncul. Ya hasrata masih muncul itu kan. Jadi ya-nya diubah menjadi alif, kasrohnya diubah menjadi fathah. Yang berikutnya lima, fathah tetap ada di situ yang dibuang alifnya. Alif yang perubahan dari apa tadi? Perubahan dari ya mutakallim kan dibuang menjadi ya hulama pandai. Sekarang yang keenam, as-sadis satu bahasa yang keenam. Hatfu al-alif wa dhammul harfil ladhi kana maksuran. Ewa, perhatikan baik-baik ini. Alifnya ini. Nah, barakallahu fikum. Nah, alifnya ini bahasa yang lain ya, alif, ya. Dibuang alif. Dibuang alifnya. Kemudian wa dhammul harfil ladhi kana maksuran. Dan mendhamah huruf yang semula dikasrah. Ini berarti. Ibadu. Ya ibadu. Itu, paham ya? Allahumma musta'an ya ibadu. Paham belum? Kaqawli ba'dihim seperti ucapan sebagian mereka, ya ummu la taf'ali. Apa takdirnya? Wahai ibuku jangan engkau mengerjakan. Jangan engkau lakukan. Paham ya? Aslinya ya ummi itu hukum asalnya kembali ke situ semuanya. Ya ummi walaupun dibuang atau enggak dibuang artinya ke situ itu loh. Wahai ibuku. Paham belum? Naam. ya ummu, lihat takdirnya ya ummi. Lalu terus i'rabnya bagaimana i'rabnya? Wah, i'rabnya perhatikan. I'rabnya adalah barakallahu fikum, ummu di situ munada mudhaf mansubun wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun ala ma qabla ya al mutakallim. Al munqalibah apa? Ala ma qabla ya al mutakallim apa? Al mahdhufah. Ya mutakallim dibuang ya. Al mahdhufah kemudian al munqalib ma qablaha dhammah. Jadi mah lebih susah lagi ini. Jadi dia tanda nasabnya fathah muqaddarah sebelum ya mutakallim, yang ya mutakallimnya dibuang, kemudian yang sebelumnya berubah jadi dhammah. Ya ummi, ya-nya dibuang. Mim itu dari kasrah. Kasrahnya diubah menjadi dhammah. Ya ummu. Allah musta'an. Masyaallah ya. Ini jarang dijumpai tapi ada, kita lihat. Wa quri'a dalam qiraah, qiraah kan ada qiraah sab'ah ya. Jadi qiraah itu jangan cuma taunya qiraah kita saja, tidak, maksudnya itu walaupun kita tidak menghafal tapi tahu kalau ada qiraah-qiraah yang lain. Ada qiraah wars, ada qiraah na'am barakallahu fikum qalun, paham ya? Na'am, kemudian juga ada qiraah yang lainnya yang jelas qiraah Ibnu Mas'ud. Nah, qiraah kita qiraah apa? Hafs an 'Asim. Qiraah Hafs an 'Asim ya. Nah, ada bacaannya Rabbus Sijnu. Rabbus Sijnu, na'am barakallahu fikum bi dhammil ba wa hiya dha'ifatun. Tapi ini bahasa yang lemah. Ya ummu, itu bahasa yang lemah. Paham belum? Walaupun ada itu bahasa yang lemah. Nah, kalau qiraah kita bagaimana? Rabbis Sijnu. Kalau qiraah kita kan Rabbis Sijnu kan? Kalau qiraah kita Rabbi ya. Nah, yang lain sebutkan tadi Rabbi ini dibuang ya-nya sama ya-nya. Dibuang apa? Ya nida sama ya mutakallimnya. Kalau ini kan qiraah. Qiraah sebenarnya berarti qiraah. Nah, barakallahu fikum, nisbahnya kemana tidak diketahui juga karena qiraah itu ada yang mengatakan qiraah sab'ah, qiraah asyarah itu ya. Namun yang sab'ah itu sepakat itu. Qiraah sab'ah, 7 qiraah itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mahum salah? Mahum? Nah, jadi qiraah yang ke-6 itu qiraah yang lemah. Kesimpulannya barakallahu fikum, ternyata kalau munada itu disandarkan pada ya mutakallim ada beberapa qiraah atau beberapa bacaan. Ada beberapa bacaan barakallahu fikum, na'amullah musta'an. Yang bacaan tersebut tentunya sebenarnya tidak mempengaruhi makna ya, cuman maknanya intinya kembali ke ada ya mutakallim. Ya ummu artinya wahai ibuku. Ya umma wahai ibuku. Ya ummata wahai ibuku. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, misalnya ya ibadia, ya wahai hamba-hambaku. Walaupun di harokat ini gini diubah, dibuang, tetap artinya ke situ. Paham ya? Karena intinya kan kembali ke ya mutakallim itu intinya. Paham belum ini? Nah. Apa bedanya sama yang pertama, ya Muhammad? Kalau ya Muhammad itu kan enggak mungkin dijadi oleh ya mutakallim. Ya Muhammadi, wahai Muhammadku, enggak mungkin. Ini kan mudhaf, ma'rifah bisa mudhafkan kepada ma'rifah dimudhafkan kepada nakirah bisa apa? Atau ma'rifah dimudhafkan kepada ma'rifah? Enggak bisa kan? Namanya mudhaf itu nakirah ke nakirah ke nakirah namanya takhsis. Nakirah ke ma'rifah jadi ma'rifah. Kalau ma'rifah enggak ada, ya Muhammadi, wahai Muhammadku. Ada enggak kira-kira? Paham ya? Tetap beda. Kalau ya Muhammad itu jelas. Ya Muhammad itu kan nama orang. Kalau ini kan ini munada mudhaf. Kalau Muhammad itu apa? Mufradul alam. Beda enggak? Beda. Enggak benih enggak kalau ya Muhammad itu? Enggak benih. Kalau ini mu'rab. Ada gambar belum? Ya Muhammadu, ya Salihu, ya Zaidu, ya Hamzatu, mufradul alam semua itu. Mu'rab atau mabni? Mabni. Nah. Kemudian kalau ini ya ibadu, ya ummu, mu'rab atau mabni? Ya ibadu, ya ummu. Aslinya semuanya kembali ke yang mutak, mu'rab. Karena munada mudhaf, ingat-ingat atau bayangannya ke situ. Munada mudhaf, mu'rab. Syabih mudhaf, mu'rab. Nakirah maksudah, mu'rab. Yang mabni cuma dua. Al-mufradul alam sama apa? Nakirah maksudah. Mafhum? Ada gambaran sudah? Antum? Ada iskal? Antum? Nanti tidak diulang-ulang lagi. Nah, barakallahu fikum, mana bahasa-bahasa ini memang walaupun jarang dijumpai, tapi digunakan sebagian. Nah, barakallahu fikum, bahasa itu ya. Nah, insyaallah besok yang berikutnya mengenai tambah agak rumit lagi. Jadi 6 bahasa itu tadi tambah 4 bahasa lagi. Jadi menjadi berapa? 10 bahasa. Yang besok ini tambahannya, besok 4. Yang hari ini kan 6 ya, 6 bahasa, nah besok tambah 4 bahasa lagi. Jadi total 10 bahasa ketika mudhaf li ya mutakallim. Nah itu walaupun intinya ujung-ujungnya tetap ngartikannya ya ada ya mutakallimnya, ngartikannya ya. Na'am barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.